بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا علم التوحيد اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا من علم التوحيد اللهم اجعلنا من الموحدين اللهم أمتنا في التوحيد اللهم اجعلنا بحسن ظنك اللهم اجعلنا في حال حسن ظنك يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا طيبا مباركا فيه اللهم انفعنا بعلومنا اللهم اجعل علومنا علوما نافعة اللهم لا تجعل علومنا حجة علينا اللهم لا تجعل علومنا حجة علينا يا رب يا كريم صلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. Tapi pada kali ini kita insyaallah akan membahas tentang masalah qadar. Kajian Fawaidul Fawaid ini membahas masalah qadar, dan ini pembahasan akidah yang sangat penting sebenarnya, masalah dalam qadar, al-qada dan al-qadar. Takdir Allah halaman ke-64 di kitab terjemahan Fawaid al-Fawaid. Hukum qada dan qadar. Kita enggak memakai bahasa Arabnya disebabkan memang permasalahan yang tidak ringan, sangat besar, jadi kita tidak memakai bahasa Arabnya, ditakutkan nanti terjadi kesalahpahaman. Baik, dimulai dari yang pertama, hukum dan qada atau takdir. Atau sebelumnya kita pahami dulu apa itu qada, qadar, ya, atau takdir. Al-qada dan al-qadar. Dikatakan bahwa iman terhadap qadar itu masuk ke dalam tauhid asma wa sifat. Sebagaimana kita juga tahu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan beriman kepada qadar itu masuk ke dalam tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Bagaimana kok bisa masuk ke tauhid asma wa sifat juga? Karena beriman kepada qada dan qadar Allah itu adalah beriman kepada sifat Allah. Jangan bercanda. Beriman kepada sifat-sifat Allah, diantaranya sifat ilm dan sifat kudroh dan sifat irodah. Jadi diantara sifat Allah itu ilm. Ketika kita beriman kepada qada dan ketetapan Allah, maka kita beriman terhadap ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketetapan Allah itu berkaitan dengan ilmu Allah terhadap segala sesuatu dari yang telah Allah tetapkan. Dan Allah maha mengetahui apa yang dia tetapkan. Maha mengetahui maslahat dan madarat. Ya. Maha mengetahui apa yang telah berlalu, kini dan esok hari. Maka ketika kita memaknai, mengimani ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu sama dengan mengimani ilmu Allah yang maha luas, yang tak tertandingi. Kemudian juga mengimani qudratullah. Ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Karena qadar itu juga berarti mengkadarkan sesuatu, mengukur sesuatu sesuai dengan timbangan atau ukuran yang Allah kehendaki. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk merealisasikan apa yang Allah kehendaki dari takdirnya. Ya, jadi tadi ilm, kemudian qudratullah, kemudian iradatullah, sifat iradah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimaninya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki iradah, memiliki kehendak. Dan Allah Subhanahu wa taala berbuat yang Allah kehendaki. Dan tidak ada seorang pun dari makhluk, satu pun dari makhluk yang berhak untuk mempertanyakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada qada dan qadar itu juga masuk ke dalam madmun tauhid rububiyah. Ya. Itu jelas. Karena apa yang Allah takdirkan itu menunjukkan kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan melainkan Allah sebagai Rabb-nya. Pasti itu. Maka tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah itu sangat berkaitan dengan iman terhadap qada dan terhadap qadar. Menetapkan adanya qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bertentangan dengan nalar. Justru ketika seseorang melucutkan qadar dari sifat Allah, itulah yang sejatinya bertentangan dengan akal. Dan orang-orang yang membuat atau menyatakan bahwasanya ada independensi manusia dari takdir daripada Allah, maksudnya manusia bisa menciptakan perbuatan sendiri tanpa kehendak Allah, itu justru yang bertentangan. Namun orang-orang yang berucap seperti ini, mereka lah orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai yang paling menggunakan rasio dan nalar. Dan mereka adalah kaum Qadariyah, Mu'tazilah, Qadariyah. Mu'tazilah dengan Qadariyah berbeda memang, tetapi Mu'tazilah mayoritasnya berfaham Qadariyah. Ya. Qadariyah ada sifat tersendiri. Mu'tazilah juga ada kelompok tersendiri. Tetapi Mu'tazilah berfaham Qadariyah. Begitu juga dengan Syiah Rafidhah, banyak yang berfaham Qadariyah. Oleh karena itu kitabnya Ibnu Taimiyah Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi Radd 'ala Asy-Syi'ah Al-Qadariyah. Kitab Minhajus Sunnah. Dan ketika seseorang menetapkan qadar Allah Subhanahu wa takdir Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada takdir, itu sama dengan menetapkan kamal rububiyah Allah, kesempurnaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang melucuti takdir dari sifat Allah, itu berarti menuduh Allah Subhanahu wa taala sebagai yang memiliki kekurangan. Dan itu bisa menjerumuskan kepada orang yang berkeyakinan seperti itu menjadi kafir. Bisa menjerumuskan seperti itu. Na'udzubillah. Sekarang kita memaknai qadar. Ada qadar, ada qadar. Ya. Kalau misalnya qadar itu adalah mablaghu kulli syai'. Qadar itu adalah ukuran. Ukuran. Ya. Itu qadar. Nah, qadar. Kalau misalnya qadar itu adalah al-qadha wal hukum. Hukum menentukan ketentuan, itu qadar. Nah. Kemudian juga takdir sama. Qada secara bahasa maknanya juga artinya al-hukum. Oke. Secara bahasa qada artinya adalah hukum. Para ulama berselisih pendapat mengenai permasalahan apakah ada perbedaan antara qada dengan qadar atau tidak ada perbedaan. Terbagi menjadi dua kelompok atau terbagi menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan qada dengan qadar itu berbeda. Kemudian disebutkan apa saja perbedaannya, ini perbedaannya, perbedaannya. Tapi dari perbedaan itu sulit untuk dipahami, sulit sekali untuk dipahami. Dan yang lebih rajih adalah, dan ilmu hanya pada Allah yang terbaik, bahwasanya qada dan qadar itu dua-duanya sama. Qada adalah qadar dan qadar adalah qada, bersanding. Ya, itu yang lebih rajih. Para ulama yang menentukan bahwasanya qada dengan qadar itu ada perbedaan, mereka pun tidak, masing-masing tidak memiliki dalil khusus untuk membedakan antara qada dan qadar. Jadi kita anggap bahwasanya qada Allah adalah qadar Allah. Ya, qadanya Allah, ketentuan Allah adalah qadarnya Allah, takdirnya Allah. Ya, jadi qada adalah takdir, ketentuan Allah adalah takdir. Itu semua sama. Jadi berarti la farqa bainal qada wal qadar. Tidak ada beda antara qada dan qadar. Dan salaf, kaum salaf dan juga para ulama rabbaniyun, mereka mengikuti fatwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkata, wa idza dzukiral qadaru fa amsiku. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga Imam Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, kitab Hilyatul Auliya. Nah, idza dzukiral qadaru fa amsiku. Jika disebut masalah qada atau qadar, maka amsik, diam. Maksudnya adalah janganlah seorang muslim itu menenggelamkan diri dalam masalah qadar. Tidak mempertanyakan qadar Allah, takdir Allah, dan tidak mendalam-dalami takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian dari manusia yang mana mereka juga dihembuskan oleh iblis untuk berkecimpung dalam masalah qadar, mereka sampai mempertanyakan mengapa Allah begini, mengapa Allah begitu. Jadi ujung-ujungnya ketika seseorang benar-benar mempermasalahkan qadar dan mendalami masalah qadar, dalam artian mendalami karena benar-benar ingin menyelami lebih dalam tentang takdir, itu kelak akan mempertanyakan mengapa begini, mengapa begitu. Dan hal ini yang disukai oleh, diguluti oleh para filosof. Makanya mereka sangat tersesat dalam masalah ini. Dalam qadar yang lama-kelamaan berujung pada pengingkaran Rabb Azza wa Jal. Ya, berujung pada itu. Nah, berawal dari filsafat. Ya, kelihatannya filsafat. Belajar apa? Belajar filsafat. Kelihatannya bagus filsafat. Atau bahasa Arabnya falsafah. Tapi sebenarnya banyak kefalsuan, makanya disebut filsafah. Banyak fals di sini, sesuatu yang fals, nggak jelas. Alur gini ini premis dan semacamnya, mukadimah kemudian jadi konklusi sebuah dan seterusnya, kemudian tidak ada ujungnya. Ya, akhirnya intinya kalam, hanya bicara teori, yang kemudian merusak, bingung. Makanya Imam Razi ahli filsafat, namun di akhir hayatnya kemudian bertaubat dan mengubah syair tentang pertaubatannya. Karena ujung-ujungnya qila wa qalu, katanya. Kalau misalnya kita lihat kitab-kitab falsafah, kata Mr. Fulan, kata Imam Fulan, kata Fulan. Tidak ada kata Allah, kata Rasul, enggak. Makanya orang-orang ahli kalam paling benci dengan orang-orang yang berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah, yang menghafal Al-Qur'an dan Sunnah. Paling benci. Dan orang liberal itu paling benci dengan orang-orang yang menghafal Quran dan Sunnah. Sehingga mereka mengatakan orang-orang seperti ini orang-orang ketinggalan zaman dan hanya berpatu pada teks mata, tidak memperhatikan kondisi. Itu tuduhan dari mereka. Dan kita lihat Mu'tazilah, orang-orang yang mereka berkecimpung dalam masalah qadar sehingga mereka teracuni oleh pemikiran qadariyah, sehingga mereka memiliki adanya pemikiran menuju ke kesyirikan dalam segi rububiyah. Yaitu apa? Kecondongan pemikiran bahwasanya makhluk manusia itu bisa menciptakan perbuatannya sendiri tanpa sepengetahuan Allah. Jadi Allah baru tahu ketika perbuatan tersebut baru ada. Berarti itu sama dengan mengatakan bahwasanya ada miliaran triliunan khaliq, ya kan? Ada jutaan pencipta. Dan itu syirik yang jauh lebih parah daripada trinitas. Iya enggak? Itu tiap hamba bisa menciptakan perbuatannya sendiri tanpa ada yang kehendak dari Allah. Mengingkari firman Allah, "Wa ma tasyauna illa yasyaallah." Ya, di surat Al-Insan dan di surat At-Takwir, ya. At-Takwir. Baik. Nah, sekarang apakah permasalahan ini kita mempermasalahkan atau kita menyebutkan firqah-firqah dalam qadariyah, firqah-firqah dalam qadar, kemudian membahas masalah qadar, apakah ini termasuk dalam hal yang dilarang oleh Rasulullah? Idza dzukirul qadaru famsiku? Enggak termasuk. Kita justru di sini kenapa kita memperbincangkan masalah qadar untuk mengetahui hakikat takdir Allah Subhanahu wa taala secara global dan mengetahui penyimpangan firqah-firqah yang mereka memang masih diintisab dengan Islam tapi mereka sesat. Nah, untuk mengetahui letak dan poin kesalahan mereka, pangkal kesalahan mereka, kenapa? Ya. Dan itu penting dalam masalah ini. Karena nanti kita akan menghadapi orang-orang sekular, liberal, yang mereka banyak menafikan takdir dari Allah, kemudian dengan sombongnya menganggap bahwasanya manusialah yang menentukan segalanya. Makanya Imam Abu Hanifah berkata kepada orang yang sedang berjidal atau apa Indonesianya, berdebat dalam masalah qadar. Kamu tahu enggak? Kata Imam Abu Hanifah, orang yang memperdalam dan berdebat dalam masalah qadar itu ibarat orang yang melihat ke matahari. Semakin dalam dia melihat, semakin bingung dia. Itu. Iya enggak? Orang yang memperdebatkan masalah rububiyah Allah, masalah ta'lil hikmah itu mengapa begini, mengapa begitu, mengapa begini. Itu seperti orang yang memandang dan mendalami matahari dengan pandangan matanya. Yang ketiga, semakin dia lama melihat, semakin hancur dirinya, semakin enggak tahu, bahkan bisa membutakan dirinya mungkin. Bisa menghancurkan pandangan matanya. Ya. Kemudian Wahab bin Munabbih berkata, "Nadhartu fil qadari fatahayyartu." Saya pernah mendalami masalah qadar, kemudian saya pun bingung. "Tsumma nadhartu fihi fatahayyartu." Kemudian saya mendalami lagi, saya bingung lagi. "Wa wajadtu a'laman nasi bil qadari akaffahum anhu." Dan aku menemukan orang-orang yang paling mengetahui tentang qadar Allah adalah yang paling jarang membicarakannya. Dan aku menemukan ajhalan nasi bil qadari antaquhum fi. Orang yang paling bodoh mengenai qadar adalah orang yang paling sering berbicara tentang qadar. Nah, itu. Ya. Sebagaimana orang kalau sekarang, orang yang paling sering membicarakan masalah fitnah itu paling bodoh sebenarnya. Membicarakan masalah hizbi, membicarakan masalah perseteruan antara Ustaz Fulan dengan Ustaz Fulan, itu orang yang paling bodoh sebenarnya. Justru orang yang paling berilmu itu terlihat. Kalau misalnya kita lihat orang-orang asatidzah dan lain-lain, apakah mereka disibukkan dengan hal-hal semacam itu? Enggak, mereka disibukkan untuk bagaimana umat ini, umat tugasnya berat, ya. Oke. Baik, itu sedikit mukadimah tentang qadar sebenarnya. Ini masalah yang panjang sebenarnya, namun kita singkat dan kita menuju ke kitab Fawaidul Fawaid. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, hukum dan qadha, ada hukum, ada qadha. Ada hukum, ada qadha atau takdir. Masih terkait doa Rasulullah sebelumnya, beliau membedakan antara hukum Allah dengan takdir Allah. Beliau menyebutkan bahwa hukum Allah itu madha. Apa artinya? Berlaku pada hambanya, bagi hambanya. Adapun takdir Allah selalu adil terhadap hambanya, selalu adil. Hukum Allah terbagi menjadi dua macam. Hukum syar'i, tadi apa? Yang kedua, hukum kauni. Ya, tadi yang qulna bitu minha jami'a. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Ada hukum syar'i, ada hukum kauni. Itu ingat terus. Nanti ingat ada yang mana hukum syar'i, hukum kauni, iradah syar'iyah, iradah kauniyah. Ah, itu ingat itu. Ya, ada kitab, ada kitabah kauniyah, ada kitabah syar'iyah. Baik, yang penting ini dulu. Hukum Allah terbagi menjadi dua macam. Pertama, hukum agama yang bersifat syar'i. Sesuai dengan nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Itu hukum namanya hukum syar'i, yang kita kenal hukum syar'i. Yang nanti kemudian terbagi menjadi hukum taklifi, hukum wad'i. Itu semua hukum syar'i yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan yang kedua, hukum alam, yaitu hukum kauni. Kalau misalnya orang emang ada yang media Islam hukum alam? Ada. Ya, hukum kauni. Apa arti kaun? Alam semesta. Ketika Ibnu Katsir dan para mufasir menafsirkan Rabbul Alamin. Apa tafsiran al-alamin? Al-kaun. Apa kaun? Alam semesta. Atau apa kaun dari kata kana yakunu? Kana yakunu itu ibarat misalnya kalau dalam Inggris mungkin to be. Makanya be. Kana yakunu itu seperti be. Sepertinya seperti itu. Menjadi was nanti karena lampau dan were. Nah, be. Kemudian dalam English kita punya nama being. Being itu sesuatu yang exist. Ya kan? Nah, ketika dikatakan being, itu sesuatu yang exist. Dan apapun yang exist itu being. Berarti universe ini adalah exist. Universe adalah being. Dan universe adalah kaun. Universe adalah al-alam, al-alamin. Nah, sekarang siapakah pencipta universe? Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian para filsafat dan orang-orang yang ini muter-muter mereka. Terus di mana kok Allah? Oh, enggak boleh bertanya di mana Allah. Kalau misalnya bertanya di mana Allah, berarti Allah bertempat. Kemudian kalau Allah bertempat, berarti Allah ada di dalam alamnya. Oh, berarti kalau Allah berada di alamnya, berarti Allah enggak di mana-mana. Enggak. Nah, bingung. Kemudian Rasulullah berkata yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kalau Allah turun di langit dunia adalah universe. Kaun, dan kaun itu adalah makhluk. Berarti Allah Subhanahu wa taala berada dalam makhluk. Oh, berarti itu hadis itu enggak kita ambil. Asy'ariyah seperti itu. Ya, makanya mereka menafikan yanzilu rabbuna itu bukan yanzilu zat Allah, bukan. Karena apa? Membayangkan. Enggak usah dibayangkan. Ya. Enggak usah dibayangkan Allah Subhanahu wa taala turun kaifiahnya bagaimana? Udah enggak usah. Bingung nanti jadinya, bahkan bisa batil nanti konklusinya, sehingga akhirnya apa? Iblis pun senang. Sehingga apa? Sehingga dia pun menta'til atau meliburkan satu hadis yang sudah sabit, berarti menafikan hadis dan menebarkan akal. Maka Imam Ar-Razi seperti itu konunnya. Konunnya, undang-undangnya seperti itu. Jika nas bertentangan dengan akal, maka dahulukanlah akal. Kenapa? Karena memahami nas itu dengan akal, sehingga kita memakai akal. Syubhat. Ya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah membantah Ar-Razi, walaupun tidak sampai memfasikan Razi sebagai membantah. Membantah pemikiran Ar-Razi itu berjilid-jilid dan di berbagai tempat. Kenapa? Karena syubhat seperti ini luar biasa. Hanya orang pintar yang, atau hanya orang yang mau untuk mau membantahnya. Jadi hukum alam yang bersifat qadari, sunnatullah. Jadi hukum alam itu sunnatullah. Dan seorang punya mata bisa melihat itu hukum alam. Itu hukum kauni. Dan semua hukum tersebut dinisbatkan kepada Allah sebenarnya. Ya. Daun berguguran di musim tertentu, hukum kauni. Dan bukan hukum syar'i. Jadi semua keterjadian itu hukum. Semua keterjadian itu adalah hukum. Dan semua itu tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak Allah pun ada yang syar'iyah, ada yang kauniyah. Seperti itu tafsilan seperti itu wajib untuk kita hafal. Tapi kita hafal hukum dulu, hukum syar'i dan hukum kauni. Hukum syar'i itu ya ilmu agama. Ya. fiqih. Begitu juga dengan akidah. Akidah juga hukum syar'i. Jadi bukan hukum syar'i berarti fikih doang, enggak. Hukum syar'i berkaitan dengan akidah juga. Bagaimana kita mengkafirkan orang yang kafir dan memuslimkan orang yang Islam dan sebagainya, itu hukum syar'i semua. Dan juga ada hukum qadari atau kauni. Kedua hukum ini telah ditetapkan dan diberlakukan bagi setiap hambanya. So, ini perhatikan, kedua hukum ini, hukum syar'i telah sabit, ditetapkan dan diberlakukan bagi makhluknya yang bernama manusia dan jin. Apakah manusia diwajibkan terbebani dengan hukum syar'i? Iya. Apakah manusia juga terbebani dengan hukum kauni? Iya. Kita bergerak seperti itu, hukum kauni semua. Tapi bukan hukum syar'i. Tapi ketika hukum yang berbicara tentang masalah bolehkah kita begini, bolehkah kita beri peraturan-peraturan itu yang dinisbatkan kepada agama, itu hukum syar'i. Dan kita dibebani dengan itu, makanya disebut hukum taklifi. Ya. Apakah kalau misalnya kita punya mata terus bisa melihat dengan sendirinya, itu hukum taklifi? Enggak. Itu hukum kauni. Tidak berkaitan dengan hukum syar'i. Tapi berkaitan nantinya dengan apa? Ketika kita bertujuan apa kita. Ya. Jadi ia harus mengikuti kedua hukum itu. Dan keharusan itu, ya, keharusannya ada yang bersifat syar'i, ada yang bersifat kauni. Ya. Yang bersifat syar'i itu tentang agama, bersifat kauni berkaitan dengan semesta, hukum alam. Ia harus mengikuti kedua hukum yang telah ditetapkan dan dibebankan kepadanya itu, suka atau tidak suka. Ya, seorang mau suka kek sama jenggot, tetap dia harus memanjangkan. Nah, gitu kan? Itu syar'i. Karena apa? Ada perintahnya dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah. Ya kan? Ataupun suka misalnya. Kalau disuka alhamdulillah, lebih baik lagi. Begitu juga dengan hukum kauni. Seseorang terjebak kemacetan, kemudian ditabrak oleh mobil lain mobilnya. Itu hukum syar'i bukan? Bukan. Itu hukum kauni. Itu adalah hukum yang Allah tentukan padanya sesuai dengan kehendak Allah di detik yang Allah kehendaki dengan goresan yang Allah kehendaki. Itu hukum kauni. Mau enggak mau, suka atau tidak, itu yang terjadi. Ya. Oke. Bedanya hukum alam tidak mungkin dilanggar oleh seorang pun. Ya. Nah, siapa? Siapa yang disebut kasyifud dur? Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang menghilangkan apa? Madarat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang kalau hukum kauni bisa enggak kita menentukannya sendiri, melanggarnya enggak bisa? Kalau Allah Subhanahu wa taala idza arada. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ada apa? Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk terjadinya sesuatu secara kauni, maka terjadilah ia. Ya, itu hikmahnya banyak. Kenapa enggak bisa dilanggar? Agar senantiasa kita bertawakal kepada Allah. Senantiasa kita bergantung pada Allah. Ya. Kalau misalnya bisa dilanggar, ya itu sama dengan kita bisa mengatur semuanya. Ya. Jadi tidak bisa dilanggar hukum kauni itu sama sekali. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki antum untuk mendengarkan kajian ini, maka antum ya udah mendengarkan. Jangan mau gimana lagi? Enggak bisa antum melanggar. Kalau misalnya antum pun saya enggak mendengarin, keluar ke kamar mandi. Boleh tafakur di sana misalnya. Nah, ini ketentuan Allah bukan? Ini juga hukum kauni. Ini juga hukum kauni. Dan antum enggak sedang melanggar ketika itu. Karena itu sudah takdirnya kayak gitu. Nah, itu hukum kauni. Iya kan? Baik. Kemudian, sedangkan hukum agama yang bersifat syar'i masih mungkin untuk dilanggar oleh makhluk. Iya enggak? Nah, orang disuruh sholat, aqimus sholat. Kemudian dilanggar, enggak sholat. Mungkin enggak? Mungkin. Nah, tetapi dia melanggar atau tidak, itu masuk ke dalam hukum kauniyahnya. Jadi hukum kauniyah itu lebih umum, global, semua yang ada di alam semesta itu. makanya disebut kaun, kauni. Kenapa? Semesta semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah ditakdirkan semuanya. Sudah. Sampai kita ajalnya nanti di surga atau di neraka, itu semua sudah Allah takdirkan. Ya. Tapi bukan berarti beralasan dengan takdir, dengan takdirnya dan sebagainya. Itu nanti ada pembahasan itu ya. Ya. Kemudian, siapa saja yang mencermati perbedaan antara hukum alam dan hukum syariat pasti akan memahami rahasia permasalahan qada dan qadar. Mengingat takdir itu merupakan kesudahan dari suatu hukum dan ia baru diketahui setelah hukum itu berlaku dan terlaksana, maka beliau mengucapkan di dalam doanya, adlun fi qada fiya qada'uk, ketentuanmu adil bagiku. Gimana? Takdir kesudahan dari suatu hukum. Hah? Jadi takdir baru diketahui setelah hukum itu berlaku dan terlaksana. Maka beliau mengucapkan adlun fi qada'uk, takdirmu itu adil bagiku. Ngerti maksudnya? Hah? Jadi takdir itu terjadi ketika dia terjadi. Jadi baru hukum, hukum. Hukum dulu bagaimana hukum? Hukum kauni dulu. Hukum kauninya seperti apa? Dia sakit. Berarti dia ditakdirkan sakit. Hah? Bukan dia ditakdirkan sakit, berarti dia hukumnya sakit. Enggak, dia hukum kauninya adalah ketika itu detik itu sakit. Oh, berarti kita baru tahu, oh dia berarti takdirnya sakit. Nah, ketika kita tahu takdir yang sakit itu, kita katakan, oh, yang teradil adalah saat itu dia sakit. Paham di sini? Ya. Atau misalnya di sini belajar faidul faid, ya belajar faidul faid. Hukum kauni terhadap antum nanti detik 10 detik lagi antum memahami permasalahan qada dan qadar. Itu hukumnya, tapi antum ya belum tahu apa-apa. Kemudian antum pun paham. Nah, itulah takdirnya. Untuk antum, itulah takdirnya antum. Ketika antum paham, maka antum katakan, ini adlun fi ya qadauk, adil bagiku ketentuanmu ya Rob. Karena ketentuan itu kita tahu ketika terjadi. Ya. Agak rumit di sini. Kalau misalnya memang terlalu berat, tidak perlu difikirkan jauh-jauh ya. Ya. Maksud pernyataan ini ialah hukum yang engkau sempurnakan dan engkau berlakukan kepada hambamu merupakan bentuk keadilanmu terhadap dirinya. Dan ini perlu dipahami juga. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala lakukan bagi kita, bagi makhluk, itulah yang teradil baginya. Ya, itulah yang teradil baginya. Itu harus benar-benar ditanamkan dari dulu sampai sekarang sampai seterusnya. Apa yang Allah canangkan, apa yang Allah tulis, apa yang Allah kehendaki dari apa yang terjadi pada kita, maka kita katakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala, meskipun zahirnya buruk, tapi pasti Allah Subhanahu wa taala menghendaki hikmah di balik itu. Karena hikmah itu menunjukkan keadilan. Ya. Adapun pengertian hukum adalah sesuatu yang ditetapkan Allah yang mungkin diberlakukannya ataupun tidak diberlakukannya. Apabila hukum itu bersifat syar'i, ya. Apabila hukum itu bersifat syar'i, syar'i, hukum syar'i, maka ia berlaku pada diri setiap hamba. Arti sini, hukum itu bersifat syar'i, maka ia berlaku pada diri setiap hamba. Harus dilakukan oleh setiap hamba. Nah, jadi hamba di sini akan dipertanggungjawabkan keinginannya untuk menjalankan hukum syar'i tersebut atau tidak. Ya, hamba ini akan diminta pertanggungjawaban mengenai iradahnya hamba, apakah dia mau menjalani hukum syar'i ini atau tidak. Karena hukum syar'i ini mungkin dilanggar, mungkin dilakukan oleh hamba. Mungkin terjadi, mungkin enggak. Nah, sekarang. Namun apabila hukum itu bersifat kauni, qadari, sunnatullah, maka ia hanya berlaku jika Allah mewujudkannya. Ah, suka atau enggak? Berlaku jika Allah mewujudkannya. Tetapi ia tidak akan berlaku jika Allah tidak akan mewujudkannya. Itu menunjukkan hukum qadari itu lebih umum daripada hukum syar'i. Ya. Nah, hukum qadar itu seperti kita mau ngapain, jalan dan semacamnya tanpa ada kaitan dengan syar'i, itu qadari. Yang mana di situ kita tidak ada permintaan pertanggungjawaban. Sekarang apakah dedaunan mereka dibebani hukum syar'i? Tidak. Berarti mereka tidak dipertanggungjawabkan apapun. Mereka tidak punya ikhtiar, tidak punya pilihan untuk memilih melakukan hukum syariat atau tidak. Gak punya mereka, daun-daun gak punya. Bahkan binatang pun tidak punya. Tapi kalau misalnya hukum kauni, mereka dapat gak? Dapat mereka itu. Bergeraknya daun, diterpa angin, itu masuk ke dalam hukum kauni. Nah, sekarang kita dapat gak hukum syar'i? Dapat, wajib atas kita. Dan kemudian kita akan dipertanggungjawabkan mau atau enggaknya itu. Nah, kita dapat gak hukum kauni? Dapat juga. Dan kita melakukan sesuatu dari hukum syar'i itu pun masuk ke dalam hukum kauni. Ya. Tetapi bedanya adalah karena kita mempunyai iradah, keinginan. Nah, maka karena iradah dan juga akal dan semacamnya, itulah yang kemudian menjadikan kita berbeda manusia dan juga jin. Nah, menjadikan kita terbebani dengan hukum syar'i. Jadi beribadah intinya apa? Beribadahnya seseorang, taatnya seseorang itu masuk ke dalam hukum kauni juga. Walaupun dia sedang menjalani hukum syar'i yang mungkin dia langgar. Tapi dia melanggar ataupun taat itu masuk ke hukum kauni. Kenapa? Karena dia termasuk dalam kaun semesta. Sehingga jika seseorang ingin menjadi hamba yang taat dan beribadah, dia harus meminta kepada Allah juga. Ngerti di sini ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya kita mau taat secara syar'i pun kita minta sama Allah yang menakdirkan hukum kauni untuk kita juga. Jadi kita tuh enggak independen. Ya, makanya dikatakan wa ma tasyauna illa yasyaallah. Apa yang kalian kehendaki itu, ya kalian kehendaki tapi di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada hamba yang soleh itu sombong dengan kesolehannya, itu berarti enggak benar dia. Berarti sombong dia. Dia keimanan terhadap qada dan qadarnya kurang. Atau kurang berilmu tentang itu. Ya. Dan di antara faedah terbesar, kita memahami hal semacam itu walaupun rumitnya dan sebagainya, tapi ini mudah sebenarnya, singkat. Di antara faedah terbesar adalah ketika kita tahu diri kita yang menjalani hukum syar'i itu tetap berada dalam hukum kauni dari Allah, yang mana kita menjalankan syariat itu juga atas kehendak Allah, maka mintalah dari Allah supaya kita bisa menjalankan syariat dengan istiqomah. Makanya ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, minta kelurusan. Itu petunjuk dari Allah. Terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jadi dari ilmu ini itu samarahnya seperti itu. Dan itu penting, vital. Samarah yaitu buah dari ilmu ini, samarahnya ini. Penting. Sehingga misalnya kita ini mempelajari musyari, bukan mempelajari musyari. Berkaitan dengan hukum syar'i tentang qada dan qadar. Nah, kita memahami ilmu syar'i itu masuk ke dalam hukum kauniyah, hukum kauni. Ketika kita tahu masuk ke dalam hukum kauni dan itu semua diatur oleh Allah, maka kita bermunajat minta kepada Allah supaya kita diberikan ilmu syar'i sehingga bisa menjalankan hukum syar'i sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala nanti endingnya kayak gimana, enggak diberitahu hari esok kita kayak gimana, enggak diberitahu. Itulah hikmahnya supaya kita selalu meminta kepada Allah. Ya, makanya bukan kemarin kita menekankan masalah al-iftiqor ilaih. Meminta benar-benar dawamul iftiqor ilaih. Kenapa? Karena kita tuh small pieces. Ya, paling kecil dalam kaun. Terus semesta kita enggak bisa hitung. atmosfer di atas nggak tahu, astronot dan pilot dan semacamnya, mereka ahli nujum, mereka nggak bisa menembus sampai langit ketujuh, nggak bisa. Sementara langit ketujuh masih dalam kaun ciptaan Allah dan Allah mengatur itu semua. Sehingga jika langit dan bumi yang seluas itu saja Allah ciptakan dan Allah atur dengan hukum kauniyahnya, apalagi kita yang kecil. Dan kita hidup di dunia, dunia artinya yang paling dasar, paling rendah. Lebih-lebih kita, ya. Itu tamaroh dari belajar tentang hal ini. Dan insya Allah ini sangat penting, sangat penting. Hanya Allah Ta'ala yang mampu mewujudkan apa-apa yang telah Dia tetapkan. Adapun makhluk hanya dapat menetapkan dan menginginkan sesuatu, tapi tidak kuasa untuk mewujudkannya. Maksudnya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keinginan, tetapi untuk mewujudkannya pun membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah memiliki hukum kauni yang setiap gerakan dimanapun itu Allah telah menghukumnya, kemudian ketika terjadi itulah takdirnya. Jadi Allah sajalah yang bisa menetapkan suatu ketentuan dan memberlakukannya terhadap makhluk, tetapi hanya Dialah yang berhak atas keduanya. Doa Rasulullah SAW, takdirmu adil bagiku, yaitu adlun fi yaqadol, menunjukkan bahwa takdir Allah mencakup semua hal terkait hambanya, semua hal terkait hambanya. Ya tadammanu jami'a aqdiyatihi fi 'abdihi, semua ketentuan terhadap hambanya. Maksudnya adalah semua ketentuan terhadap setiap hamba Allah, kafir maupun mukmin, itu adil, keadilan dari Allah. Hah? Semua ketentuan dari Allah itu keadilan bagi Allah terhadapnya, baik dalam sehat dan sakitnya, ya, dalam kaya dan miskinnya, dalam kebahagiaan dan kesedihannya, dalam hidup dan matinya, dalam hukuman dan ampunan baginya, maupun dalam kondisi apapun, ketercacatan, ketersempurnaan anggota tubuh, itu semua keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kita lihat dalam Al-Mulk, summa rji'il basara karataini yang qalib ilaikal basara khasi'a wa huwa hasir. Kalau misalnya kita memandang terus ciptaan Allah untuk mencari-cari celah bahwasanya ini ciptaan itu beraib, itu kita bakal bingung. Bahkan ketika kita menemukan secara zahirnya aib, ternyata setelah itu kita perhatikan ternyata ada hikmah di dalamnya. Yang dengan hikmah tersebut menunjukkan kemahasempurnaan Allah. Ya. Dan ketika kita mengorek lagi, cari kekurangan, maksudnya pokoknya jangan sampai ketemu hikmahnya. Gak ada hikmah yang pokoknya. Jangan sampai. Ternyata ketemu hikmahnya. Sampai kita itu bingung. Udah. Tawakuf. Makanya orang yang mencari-cari keterganjilan dalam takdir atau membahas dalam-dalam tentang takdir itu bingung. Bakal bingung. Ya. Dan itulah yang disyaratkan melalui firman-Nya. Ini hafalkan hadisnya, ayat ini dua ini hafalkan. Tidak di sini, tapi di rumah. Ini dua ayat ini penting ketika misalnya antum menghadapi musibah, ayat ini menjadi penyembuh. Artinya memang menyakitkan tapi menyembuhkan. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Masyaallah. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, masyaallah. Bukan karena Allah. Maksudnya di sini tidak disebabkan pencelaan terhadap Allah, enggak. Tapi coba introspeksi diri. Musibah apapun itu karena berarti dari kalian sendiri. Ya. Gimana apa kan? Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydi. Sebagian memang mengatakan aydi itu menunjukkan nafsi, yaitu apa yang dilakukan oleh diri kalian. Tapi kenapa dimutlakan aib di sini? Karena mayoritas perlakuan seorang hamba itu dengan tangannya. Nah, apa yang diperbuat oleh tangannya? Dari muamalah jual beli, misalnya. Apa yang diperbuat? Dari berwudu, apakah benar wudunya? Apa yang diperbuat? dia mendapatkan musibah dari kerjaan dia, karena tangan itu paling sering bekerja. Ya. Kemudian ini juga dihafalkan, wa in tusibuhum sayyatun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh manusia itu sangat ingkar kepada nikmat. Berarti ini kufur nikmat. Manusia, hukum asal manusia kufur nikmat. Maka itu hal yang sangat zahir di zaman sekarang. La syakka fih, enggak ada keraguan. Kita itu disifati kufur nikmat. Bahkan kita itu disifati khosr, khusr, khosirin. Tapi kita harus melewati fase itu. Kita harus melewati sifat itu. Kemudian kita menuju sifat yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu syukur nikmat. Syukur terhadap kenikmatan. Sebab di zaman sekarang ditakutkan hujjah itu atas banyak orang, mayoritas orang. Hujjah untuk tidak menuntut ilmu syar'i. Maksudnya hujjah atas mereka yang tidak menuntut ilmu syar'i sungguh-sungguh, itu ditakutkan di zaman ini makin berlipat kepada orang-orang. Kepada kita semua. Saking benar-benar sekarang Allah Subhanahu wa taala bukakan semua pintu-pintu ilmu. Ilmu mengejar kita. Ilmu mengejar kita dan kita kabur dari ilmu. Atau kita telat dalam menuntut ilmu. Nah, ditakutkan nanti menjadi hujjah. Ditakutkan di hari kiamat nanti kita ditanyakan bahwasanya sudah diberikan kenikmatan yang tidak pernah ada sebelumnya. Yang mana kenikmatan tersebut menjadi wasilah terbesar yang tidak pernah ada sebelumnya untuk menuju ke agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan lebih keras lagi hujjahnya dibandingkan dengan mereka yang dulu berjalan merangkak di padang pasir untuk mencari ilmu. Dibandingkan mereka dulu yang tidak ada kendaraan seperti kita sekarang. Dibandingkan mereka dulu yang ketika disebutkan bahwa saya ada kabar di negeri Cina, mereka katakan kamu tukang sihir, padahal benar. Kalau sekarang ada kabar di titik sekarang di negeri Cina, itu bukan sihir, itu memang hakikat. Jadi itu menunjukkan kenikmatan dari Allah itu sudah benar-benar terlalu banyak dan kita tidak menyadarinya. Makanya ditakutkan sekali, kita akan takut sebagian besar dari kita itu benar-benar menggurit nanti hujah atasnya itu lebih besar lagi dibandingkan orang-orang zaman dahulu. Dan ternyata benar ketika insan disifati oleh orang oleh Allah Subhanahu wa taala kafur. Kufur nikmat. La zalumun kafar. Kufur nikmat insan aslinya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kunci-kunci, memberikan kenikmatan yang terlalu banyak itu, apa kemudian manusia lakukan? Kufur nikmat. Melakukannya justru untuk menentang syariatnya. Melakukannya justru melalaikannya dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terjadi sekarang. Sehingga lupa. Makanya ketika mereka lupa tentang apa yang mereka diperingatkan tentangnya, nah, awalnya dikasih, tapi nanti famahilhum ruwaida. Banyak orang sekarang berbuat makar terhadap agama Allah, banyak kan? Innahum yakiduna kaida. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki makar. Nanti akan ada tentang makrullah, makar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala famahilhum mahlan-mahlan. Biar pelan-pelan. Nanti ruwaida, pelan-pelan. Lihat nanti kemudian sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Di ayat lain. Istidraj. Benar-benar akan dicabut semuanya di sisi yang mereka tidak ketahui. Tidak disangka-sangkakan. Entah itu di sisinya atau di momen tertentu, kita enggak tahu. Nah, ditakutkan kita jangan sampai ketika sudah ada momen itu nanti Allah Subhanahu wa taala cabut kenikmatan itu, tiba-tiba kita ternyata memang sedang dalam keadaan tidak menghadap kepada Allah. Ditakutkan seperti itu. Makanya jangan sampai kita tidak mentadaburi wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mentaati mayoritas di penghuni bumi, mereka akan menyesatkan kalian. Makanya jangan ikuti mayoritas penghuni bumi, karena mereka lah yang akan menyesatkan kita. Mereka, mayoritas penghuni bumi. Ketika mayoritas melakukan foya-foya, jangan lakukan. Ketika mayoritas mereka berhura-hura, jangan lakukan. Atau bahkan tentang mereka, atau nasihati mereka. Ketika mayoritas mereka tidak tertarik lagi dengan ilmu, jangan seperti mereka. Biarkan diri kita menyendiri, tetapi tetap jiwa kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keramaian bersama manusia itu pasti bisa akan, meskipun awalnya lezat, enak, banyak sahabat, itu pasti akan menimbulkan kekacauan. Tetapi hanya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan bergantung padanya, biarpun seramai-ramai manusia mencela dia, maka sungguhnya kenikmatan dari Allah itu nyata. Ya. Oleh karena itu, biarpun manusia berkumpul, berhimpun, berjamak untuk mencela kita, tetapi kita berpegang pada tali Allah Subhanahu wa taala, maka celaan manusia itu tidak ada apa-apanya. Karena apa? Kita memiliki yang menciptakan mereka. Sehingga jika yang menciptakan mereka berkehendak untuk membuat mereka diam seketika juga, ya. Dan kita memiliki sang pencipta yang memiliki hukum kauni, yang mana jika sang pencipta mematikan mereka ketika itu juga bisa. Maka benar-benar percaya orang-orang yang fiqah billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu benar-benar akan dikuatkan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang di surat Al-Baqarah apa? Apa? Khudu biquwah. Pegang-pegang. Ketika punya ilmu, pegang-pegang. Ketika punya kajian, pegang-pegang. Jangan disia-siakan. Maka kemudian nanti kalau misalnya disia-siakan, nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan atainakum, kami sudah memberikan kalian, maka peganglah biquwah, dengan kuat. Khudhu ma atainakum biquwah. Ambil apa yang telah kami berikan kepada kalian dari hafalan, dari ilmu, dengan kuat. Itu perkataan kepada Nabi Musa, tapi ibrah untuk kita semua. Khudhu ma atainakum biquwah. Ambil apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kuat. Jangan dilepas. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang dalamnya. Ingat, jangan dilepas, ingat. Mudzakarah, murajaah. Ingat apa yang dalamnya, jangan dilepas. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Karena itu ujungnya. Ujungnya itu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan orang yang bertakwa? La khaufun 'alaihim wa hum yahzanun. Itu keterkaitan semua, terkait semuanya. Ya, jangan disia-siakan. Baik, pendapat yang keliru tentang takdir, kita langsung ke sana. Ada kelompok yang mempertanyakan, menurut kalian, jadi mempertanyakan ahlu sunnah, menurut kalian perbuatan maksiat adalah berdasarkan qada dan qadar Allah, benar gak tuh? Ya. Iya. Manusia atau jin bermaksiat itu qada dan qadar Allah. Iblis membangkang itu qada dan qadar Allah. Terus kalau misalnya bukan qada dan qadar Allah, dari mana? Jangan sampai ada yang menuding bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Nah, dia bisa kufur seperti itu. Lalu, ya, ini kan orang-orang ini mereka mempertanyakan ahlu sunnah. Menurut kalian itu perbuatan maksiat itu berdasarkan qada dan qadar. Lalu, di manakah letak keadilan Allah apabila maksiat yang juga merupakan takdirnya tetap mendapatkan hukuman? Nah, ini dia maksudnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau menakdirkan adanya orang bermaksiat. Orang bermaksiat itu kemudian diazab. Mana letak keadilan dari Allah? Nah. Masyaallah, pertanyaannya kuat sekali. Ini memang salah satu pertanyaan yang penting diperhatikan, kata Ibnu Qayyim. Berdasarkan asumsi tersebut, sekelompok orang yaitu penganut paham Jabariyah. Penganut paham Jabariyah, ini penting ini. Sebenarnya ini perkara yang harus difahami benar-benar. Sekelompok orang Jabari itu apa? Faham atau kelompok orang yang berfaham bahwasanya makhluk itu sama sekali tidak punya kehendak atas perbuatannya. Jabar itu artinya jabar. Kalau Arabnya Jabriyah, bukan Jabariyah. Jabariyah, kalau Indonesia Jabariyah. Jabariyah, keterpaksaan, ijbar, terpaksa. Ya. Nah, faham Jabariyah adalah faham yang mengatakan bahwasanya manusia tidak memiliki keinginan, kehendak, melainkan manusia itu seperti daun-daun yang bergoyangan, bergerak itu sesuai dengan kehendak Allah saja. Jadi manusia gak ada kehendak, ibarat benda mati, diam-diam, bergerak-bergerak. Nah itu, jadi faham Jabariyah itu faham yang menafikan irodah insaniyah. Ya, dan biasanya Jabariyah itu ada di madhab Asy'ari. Ya, walaupun gak semuanya, tapi dominannya di Asy'ari. Baik, itu faham Jabariyah. Nah, berdasarkan asumsi bahwasanya kalau Allah menciptakan maksiat kemudian menghukum pelaku maksiat tersebut, berarti gak adil berdasarkan asumsi tersebut, maka mereka meyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah adalah wujud keadilannya, sementara mustahil Allah berbuat zalim. Apa maksudnya? Ini jangan sampai dipahami zahir kayak gini, dipahami salah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segalanya tanpa ada campur tangan manusia sedikit pun, sehingga manusia itu seperti orang mati. Ya. Bahkan sebagian Jabariyah ada yang mengatakan bahwasanya neraka itu pun walaupun panasnya benar-benar, tetapi ketika orang-orang maksiat masuk ke sana, mereka tidak disiksa dengan panas seperti itu. Itu hanya siksaan yang zahir saja, padahal tidak terasa. Karena apa? Karena mereka ingin supaya Allah Subhanahu wa taala disifati maha adil. Ya. Jadi mereka ingin kabur dari apa? Dari tuduhan Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Kenapa? Karena menciptakan maksiat kemudian mengadab pelaku maksiat. Tudingan tidak adil tersebut dari Mu'tazilah dan Jabriyah, dari Mu'tazilah, dari Qadariyah. Jadi Qadariyah lebih dekat ke Mu'tazilah, Qadari Mu'tazilah. Dan Jabriyah dan Asy'ariyah, mereka bermusuhan dengan Qadariyah Mu'tazilah. Jabriyah Asy'ariyah, mereka berusaha untuk kabur dari tudingan Qadariyah Mu'tazilah terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dianggap tidak adil. Kabur dari tuduhan itu menuju ke fakta yang mereka buat, dan fakta tersebut juga sama-sama menyimpang. Ya. Faham atau enggak? Anda menyerahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki hukum kauni untuk memahamkan antum. Tapi antum tetap minta pada Allah Subhanahu wa taala agar membuat faham masalah ini. Ini bukan masalah remeh. Wallah, ini bukan masalah remeh. Sebagian mungkin mayoritas kaum muslimin, apa sih kayak gini? Emang ada sekarang Jabriyah? Emang tidak ada sekarang Qadariyah? Itu mengatakan seperti itu karena kejahilan. Kelak akan bertemu dengan orang-orang yang berpikiran seperti ini. Dan ini pertanyaan penting memang. Kemudian, sebab kezaliman adalah melakukan suatu tindakan pada milik orang lain, sementara segala sesuatu adalah milik Allah. Sini premis dari mereka, dari Jabriyah ini, ada premis gini. Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sesuatu, satu. Ya. Kemudian kedua, apa kezaliman itu? Kezaliman adalah melakukan suatu tindakan pada milik orang lain. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala melakukan tindakan pada miliknya sendiri, yang mana miliknya sendiri itu Allah Subhanahu wa taala semesta, berarti Allah tidak zalim. Ya. Gitu maksudnya. Enggak paham? Jadi mereka ada kaidah dua. Allah Subhanahu wa taala memiliki segala atau alam semesta. Kemudian kaidah kedua, kezaliman adalah melakukan sesuatu pada milik orang lain. Kemudian tidak ada milik lain selain milik Allah. maka segala yang Allah lakukan itu keadilan dengan premis-premis itu. Maksudnya seperti itu. Oleh karena itu perbuatan Allah terhadap makhluknya apapun bentuknya merupakan suatu bentuk keadilan. Ini benar. Ini benar. Tetapi maksud dari Jabriyah ini adalah, maksud darinya adalah bahwasanya di antara bentuk keadilan Allah adalah tidak membuat manusia memiliki iroda. Ya. Ngerti maksudnya? Jadi semuanya itu Allah yang berbuat. Ngerti maksudnya? Jabriyah itu apa? Pemikiran yang menyatakan bahwasanya manusia tidak memiliki iroda, melainkan seperti wayang, boneka atau semacamnya. Di antara bentuk keadilan dalam adalah tidak menjadikan wayang itu memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan sesuatu. Sehingga semua yang dinisbatkan kepada dalang itu adil. Karena apa? Karena dalang tersebut melakukan sesuatu pada hak miliknya, yaitu pada wayangnya sendiri. Gak paham? Paham atau enggak? Insya Allah paham lah, insya Allah paham. Ya terserah antum mau paham, mudah-mudahan paham lah. Ana gak bisa, ana serahkan pada Allah. Untuk kemudian, kita istirahat aja. Takutnya nanti antum ada yang salah dalam berpikir. Antum rehat lagi, baca, nanti baca sebelum pekan depan antum baca lagi. Mudah-mudahan lebih cepat pahamnya. Ada sedikit pertanyaan. Apakah manusia bisa merubah takdir? Maksudnya merubah takdir di sini bukanlah merubah takdir yang telah tertetapkan di lauh al-mahfuz. Ya? Bukan itu maksudnya. Dikatakan oleh sebagian ulama, maksudnya merubah takdir adalah takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala suruh mencatatnya para malaikat ketika masih ada di perut rahim ibunya. Yang mana itu berbeda. Bisa jadi ya perbedaan dengan takdir di lauhil mahfuz. Dan perbedaannya itu juga tercatat di lauhil mahfuz. Ya, maksudnya begitu. Bukan berarti merubah takdir sih, merubah takdir di lauhil mahfuz enggak. Semuanya udah, semuanya yang dicatat oleh kolam. Apabila Allah telah menetapkan si fulan di neraka atau surga, ada rasa sedih, khawatir takdir si fulan ternyata ada di neraka. Padahal di dunia ibadah dan muamalah baik. Kok sedih ya? Takutnya masuk neraka jadi gimana? Kan kita enggak tahu endingnya. Ya udah beribadah, beramal. Fastaqim kama umirta, itu udah. Fastaqim kama umirta, luruslah sebagaimana kamu diperintahkan. Udah enggak usah lurus. Endingnya saya di mana ya? Di mana ya? Di mana ya? Kamu di mana? Kamu di mana? Udah enggak usah lurus itu. Urus sekarang dan nanti besok hari gimana. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Itu ya, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan lihatlah nanti kayak gimana nanti kedepannya. Wattaqullah itu kuncinya, enggak usah mikirkan nanti di mana tempatnya, tapi sekarang ini yang penting, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Itu kuncinya. Oke, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.